Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam babu maja'a minat taghlidh fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab larangan keras beribadah di kuburan orang soleh, maka bagaimana lagi jika seseorang yang beribadah di situ menyembah orang soleh tersebut. Bab larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, maka bagaimana lagi apabila dia menyembah orang soleh tersebut. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dalil yang pertama. Kita akan memasuki insyaAllah dalil yang kedua. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, walahuma anha, diriwayatkan oleh keduanya, yaitu oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari beliau, maksudnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tatkala menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mulai menutupkan kain beliau atau pakaian beliau di atas wajahnya karena sakit yang beliau rasakan. Fa idaktamma biha kasyafaha. Maka apabila beliau telah sesak nafas, beliau kembali menyingkap kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalika, maka beliau bersabda dalam keadaan seperti itu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Para ulama mengatakan maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bisa bermakna pengabaran, bisa juga bermakna doa, semoga Allah melaknat mereka. Dan bisa juga bermakna dua-duanya. Sama dengan kita mengatakan sahabat radhiyallahu anhu, itu bisa bermakna pengabaran, Allah telah meridhoi mereka, dan juga kita mendoakan mereka, semoga keridhaan Allah ditambahkan kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari perbuatan mereka, yaitu perbuatan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Walau la dzalika ubriza qabruhu, kalau bukan karena sebab itu maka kuburan beliau akan ditampakkan. Ghaira annahu khushiya ayyutakhadha masjida, akan tetapi ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah. Makanya tidak ditampakkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ghaira annahu khasyya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khawatir, beliau yang takut. Ayyutakhadha masjida, kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi ada dua lafaz, dengan khusyah ditakutkan, artinya para sahabat yang takut, dan dengan lafaz khasyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang takut, kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang kedua. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya'i was-salihina masajida yusalla fiha lillah. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah yang dilakukan solat padanya. Lianna dzalika wasilatun ila syirki. Karena itu adalah jalan menuju kepada kesyirikan. Inilah pelajaran yang pertama. Hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Alasannya apa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan ini sudah terbukti, Rasulullah SAW tidak melarang kita sekedar kekhawatiran saja, tapi sudah terbukti umat-umat terdahulu terjerumus dalam kesyirikan pada awalnya karena menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Jadi ini sesuatu yang sudah terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Itulah sebabnya sangat jauh. Sebagian ulama memang ada yang menafsirkan maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu larangan salat di kuburan itu karena ada najis. Maka itu penakwilan yang terlalu jauh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang disebabkan bukti-bukti pada umat terdahulu yang terjerumus pada kesyirikan diawali dengan pengagungan terhadap kuburan orang-orang soleh. Dan juga karena adat manusia sejak dulu, jangankan orang yang beragama, orang yang tidak beragama pun kebanyakan masih memuliakan kuburan. Tidak menjadikan kuburan sebagai tempat membuang najis. Tidak menjadikan kuburan sebagai tempat membuang najis. Apalagi kuburan yang mereka anggap orang mulia. Gak mungkin. Mereka membangun masjid di kuburan itu karena mereka anggap ini kuburan orang mulia. Jadi gak mungkin mereka membuang najis di situ. Dan alasan lain juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah di kuburan. Jadi kalau alasannya karena najis, tentu beliau akan melarang juga dong salat jenazah, tapi tidak ada hadis melarang salat jenazah di kuburan. Yaitu kalau kita tidak sempat mensolatkan mayit, dia sudah keburu dikuburkan, maka kita boleh solat di kuburannya. Jadi ini alasan-alasan untuk membantah pendapat yang mengatakan larangan solat di kuburan karena dikhawatirkan najis. Dan subhanallah jemaah sekalian, kita juga tahu sendiri apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW juga terjadi pada umat Islam. Juga terjadi pada umat Islam. Faktanya tidak sedikit umat Islam yang pergi berziarah di kuburan orang-orang soleh, itu bukan lagi murni ziarah. Tapi tidak sedikit yang telah berbuat dosa kesyirikan. Apakah dengan cara berdoa kepada orang soleh tersebut? Apakah berdoanya untuk dijadikan perantara saja? Atau memang dia meyakini orang soleh itulah yang mengabulkan doanya? Atau mencari berkah dari batu-batuan di kuburan itu? Atau membawa pulang batu-batuannya dijadikan sebagai jimat? Dan lain-lain. Jadi jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW hari ini terjadi. Karena sebagian umat beliau melanggar larangan beliau SAW. Dan ini fakta. Maka sungguh aneh kalau ada sebagian da'i yang mengingkari. Kata mereka, tidak ada itu orang berdoa kepada penghuni kubur. Faktanya ada. Tidak ada orang yang berbuat syirik di sana. Mereka hanya berziarah. Faktanya ada orang berbuat syirik. Mungkin ada sebagian berziarah, murni berziarah. Tapi tidak sedikit yang berbuat syirik. Dan juga berbuat bid'ah. Bahkan melakukan bid'ah yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Di hadis ini dan dalam banyak hadis telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Kemudian pelajaran yang kedua, syiddatu ihtimami Rasul SAW wa'tinaihi bitauhid. Besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap urusan tauhid. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat atau dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap tauhid. Buktinya apa? Beliau berusaha melindungi tauhid dengan melarang semua jalan yang menjerumuskan pada kesyirikan. Jadi bukan hanya syiriknya saja yang beliau larang. Yang menjerumuskan kepada syirik juga beliau larang. Ditambah lagi jemaah sekalian, beliau lakukan ini dalam keadaan genting. Dalam keadaan beliau sudah sakit keras. Menjelang wafat beliau. Dan ketahuilah jemaah sekalian, para nabi itu sakit yang mereka derita itu dua kali lipat daripada orang biasa. Rasa sakit yang Allah timpakan kepada para nabi itu lebih berat daripada orang biasa. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan pahala lebih besar kepada mereka, pahala sabar. Dan juga agar kita meneladani kesabaran mereka. Jadi kalau kita mengeluh sakit, ingatlah sakitnya para nabi. Kita enggak ada apa-apanya. Sebagaimana juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling keras tertimpa bala adalah para nabi. Kemudian yang semisal. Maksudnya sesuai urutan keimanan, sesuai tingkatan keimanan. Jadi kita ditimpa musibah, ditimpa sakit sesuai dengan keimanan kita. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Iya. Maka jemaah sekalian, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sulit, Rasulullah SAW menyampaikan laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Maka di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwa ini termasuk persoalan besar di dalam agama, yaitu menjaga tauhid dan menutup segala pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena orang kalau sudah mau wafat, tentu dia akan memberikan wasiat-wasiat terbaik. Dan itu kebiasaan seluruh para nabi dan rasul. Begitu pula orang-orang besar, bahkan semua manusia. Ketika dia mau wafat, tentu dia akan berwasiat kepada orang-orang yang dia cintai. Dia akan pilih pesan-pesan terpenting. Yang gak terlalu penting, sudahlah. Ini sudah mau mati. Harus yang paling penting yang disampaikan. Maka ini pelajaran penting bagi kita, menunjukkan tauhid adalah permasalahan yang sangat besar. Dari awal dakwah Rasulullah SAW sampai menjelang wafat, perhatian utama beliau adalah terhadap urusan tauhid. Kemudian kata Syekh, wa khawfihi ayyu'adzama qabruhu. Dan hadis ini menunjukkan rasa takut Rasulullah SAW kuburannya diagungkan manusia, dimuliakan secara melampaui batas, diperlakukan berlebih-lebihan. Li'anna dhalika yufdi ila syirki. Karena memperlakukan kuburan secara melampaui batas, itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW khawatir kuburan beliau diagungkan. Maka kita pun paham bahwa perbuatan itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Pelajaran yang ketiga, jawazu la'nil Yahudi wan Nasara. Bolehnya melaknat Yahudi dan Nasrani. Wa man fa'ala mithla fi'lihim. Dan orang yang melakukan seperti perbuatan mereka, walaupun dia masih muslim. Minal bina alal kubur, seperti membangun di atas kuburan. Wattikhadhiha masajid, dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan laknat ini mencakup semua yang melakukan seperti perbuatan mereka. Karena ini maksud Rasulullah SAW menyampaikan laknat kepada Yahudi dan Nasrani, yaitu melaknat karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Maka siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia juga dilaknat. Dan boleh kita melaknatnya. Tetapi jemaah sekalian, laknat di sini maknanya adalah laknul mutlak. Melaknat secara mutlak. Bukan laknul muayyan. Bukan laknat terhadap individu tertentu. Jadi kita harus bedakan antara dua hal ini. Ini mirip dengan pengkafiran. Ini mirip dengan pengkafiran. Pengkafiran itu ada dua, melaknat itu juga ada dua. Yang pertama secara mutlak. Mutlak itu artinya umum. Tidak ada person tertentu yang kita tuju. Tapi kita ucapkan secara umum. Contohnya kita mengatakan, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak menyebut nama seorang Yahudi pun, tidak pula seorang Nasrani. Begitu pula mengkafirkan. Begitu pula mengkafirkan. Contoh pengkafiran yang bersifat umum, kalau saya mengatakan, barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ini namanya pengkafiran secara umum. Dan tidak bermakna semua orang muslim yang melakukan itu, dia otomatis menjadi kafir. Tidak. Karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak melaknat secara muayyan. Walaupun ada khilaf ulama tentang hukum melaknat secara muayyan. Pendapat yang lebih kuat insyaallah itu tidak dibolehkan. Dalilnya apa? Sudah kita lewati pembahasan dalilnya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang kafir dengan mentakyin satu persatu nama-nama mereka, yaitu orang-orang kafir bukan sekedar kafir tapi juga membunuh kaum muslimin di perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut beliau membaca Allahummal an fulanan, Allahummal an fulanan, Allahummal an fulanan. Beliau sebut beberapa nama. Maka Allah menurunkan ayat untuk menegur beliau, yaitu surat Ali Imran ayat 128. Jadi Allah azza wa jalla menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan dalam urusan mereka. Ataukah Allah memberi taubat kepada mereka atau mengazab mereka? Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan subhanallah, nama-nama yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata di kemudian hari mendapatkan hidayah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur melaknat mereka secara muayyan. Iya. Jadi ini tidak boleh. Jadi kalau kita ketemu ada orang yang baru pulang habis sholat di kuburan, jangan kita katakan kepadanya semoga Allah melaknatmu. Enggak boleh. Tapi cukup kita katakan kepadanya secara umum Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Adapun kepada dia, sebaliknya yang kita lakukan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu yang harus kita lakukan, mendoakan dia dan memberi nasihat kepada dia serta menyampaikan hadis ini agar dia paham itu adalah dosa yang sangat besar. Kecuali jemaah sekalian, orang-orang yang sudah dilaknat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya iblis. Boleh kita katakan iblis la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Atau Fir'aun la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Jadi yang dilaknat di dalam Al-Quran dan Sunnah, boleh kita laknat secara individu kepada mereka. Ya. Baik, ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, bayanul hikmati min dafnin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Penjelasan hikmah dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Wa anna dhalika liman'il iftitani bihi, yaitu untuk mencegah manusia tersesat, terfitnah dengan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Aisyah mengatakan, "Ghaira annahu khasyya ayyutakhadha masjida." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu sebabnya beliau dikuburkan di rumah. Di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun juga ada hadis lain, para nabi dan rasul dikuburkan di mana mereka wafat. Di mana mereka wafat. Dan tidak menutup kemungkinan di samping itu ada sebab lain. Dan hadis ini jelas. Sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah, bukan sekedar itu tempat beliau wafat. Aisyah mengatakan, "Walau ladzalika ubriza qabruhu." ghaira annahu khusya ayutakhadha masjidah. Kalau bukan karena itu, kuburan beliau akan ditampakkan. Akan tetapi ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi hadis ini jelas. Hadis ini jelas. Sebab mengapa kuburan beliau tidak ditampakkan. Dikubur di dalam rumah. Tentu tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan jemaah sekalian, ini hukum khusus. Hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk Abu Bakar dan Umar. Berdasarkan kesepakatan sahabat. Ijma' kaum muslimin. Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan mereka berdua yang sangat besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ini bukan dalil kita boleh mengubur di rumah kita, enggak boleh. Kaum muslimin harus punya pekuburan umum. Juga tidak dibolehkan kuburan khusus keluarga misalkan. Yang bukan keluarga enggak boleh dikubur di sini. Itu juga tidak boleh. Jadi yang berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin memiliki tanah wakaf untuk pekuburan umum. Khusus untuk kaum muslimin, tidak boleh dicampur dengan orang-orang kafir. Jadi tidak dibenarkan mengubur di rumah atau membuat pekuburan khusus keluarga atau khusus komunitas tertentu, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Ini yang berlaku. Dan juga jemaah sekalian, mengubur di rumah itu juga termasuk kezaliman kepada ahli waris. Termasuk kezaliman kepada ahli waris, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena itu sudah bukan milik, sudah bukan milik orang yang wafat, itu sudah milik ahli waris. Dan juga nanti kalau misalkan mereka butuh tanah itu untuk dijual, ya sedikit orang atau bahkan enggak ada yang mau, ya takut ada kuburan. Ya. Kalau mau dijual, mungkin kalaupun terjual tanahnya menjadi murah karena ada kuburan di situ. Iya. Jadi tidak dibenarkan kaum muslimin mengubur di rumah masing-masing atau di pekuburan khusus, tapi hendaklah di pekuburan umum. Iya. Kecuali yang khusus itu adalah pekuburan syuhada. Seperti syuhada Uhud, mereka dikuburkan di Uhud. Iya. Kemudian jemaah sekalian, mungkin ada yang mengatakan, dan ini banyak memang yang mengatakan, dan juga banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad SAW hari ini, yang sudah terkurung dengan masjid beliau? Maka orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mereka juga berdalil dengan ini. Mereka membantah. Kalau kita ingatkan hadis-hadis, hadis-hadis yang sangat banyak diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, hadis-hadis yang paling sahih sangat banyak dan sangat tegas melarang sholat di kuburan, melarang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Tapi mereka bantah. Mereka bantah dengan apa? Dengan fakta hari ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar atau sudah terkurung oleh Masjid Nabawi. Maka bagaimana menjawab ini? Minimalnya ada tiga jawaban. Minimalnya ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, sampai hari ini tempat kuburan beliau masih berada di rumah beliau. Tidak masuk ke dalam area masjid. Makanya ada batas yang jelas. Ada batas yang jelas, dinding rumah beliau dan area masjid. Sehingga kita enggak pernah mendengarkan ada wakaf tanah tersebut untuk Masjid Nabawi. Tidak pernah. Jadi sampai hari ini kita enggak bisa mengatakan kuburan Rasulullah SAW bagian dari Masjid Nabawi. Walaupun faktanya di sekitarnya adalah Masjid Nabawi, tapi tetap dia adalah area berbeda. Masjid Nabawi di sekitarnya, tapi kuburan beliau bukan termasuk area Masjid Nabawi. Makanya enggak ada orang masuk situ untuk sholat di situ. Tidak ada. Ditambah lagi fakta, kuburan beliau atau masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang membangunnya ketika beliau masih hidup. Sehingga tidak bisa kita katakan masjid dibangun di atas kuburan. Yang membangunnya orangnya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan masjid beliau dibangun di atas kuburan? Beliau sendiri yang membangun masjidnya. Juga tidak bisa dikatakan beliau dikubur di masjid, karena beliau dikubur di dalam rumah. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua. Orang yang membangun Masjid Nabawi sampai mengurung kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melakukannya adalah orang biasa. Bukan seorang nabi, bahkan bukan pula seorang sahabat. Dan para sahabat sedikit yang tersisa, yang masih hidup di masa pembangunan itu, mereka mengingkari. Tapi mereka tidak bisa apa-apa, karena yang membangunnya adalah penguasanya. Ya. Artinya jemaah sekalian, apakah pantas perbuatan orang biasa ini digunakan untuk menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak pantas. Yang melakukan itu bukan seorang nabi, bukan pula seorang sahabat. Andai dia sahabat, kalau dia salah, enggak boleh kita ikuti. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran, yaitu perbuatannya tidaklah pantas kita berdalil dengannya untuk menentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Jadi itu cara berdalil yang tidak pantas. Ya, bisa dikatakan kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau yang sudah jelas melarang tegas itu dilawan dengan perbuatan orang, perbuatan manusia. Ingat apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Yushiku antan zila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian lawan dengan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Jadi sahabat yang paling mulia, ulama yang paling berilmu, yaitu Abu Bakar dan Umar, itu tidak pantas ucapan mereka digunakan untuk menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain mereka, tentu lebih tidak pantas lagi. Baik. Kemudian bantahan yang ketiga, jawaban yang ketiga. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, "Okelah kita setuju bahwa kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam masjid. Katakan kita setuju." Maka kata beliau, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengecualian. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengecualian. Jadi andai kita setuju kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam masjid, tetapi masjid beliau adalah pengecualian. Kenapa harus diperkecualikan? Karena dalil-dalil menunjukkan masjidnya memang berbeda, enggak sama dengan masjid biasa. Yaitu sholat di dalamnya seperti 1000 sholat di masjid yang lain. Atau lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Jadi gak bisa kita samakan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi andai kita tidak sholat di Masjid Sunan Ampel di Surabaya, yang ada kuburannya Sunan Ampel, kita sholat di Masjid Blok M, pahalanya sama. Pahalanya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Kalau kita sholat 2 rakaat, sama pahalanya. Tidak dikatakan karena di situ ada kuburan orang soleh, maka pahalanya lebih besar. Tidak. Bahkan malah menjadi terlarang sholat di situ. Iya. Jadi jemaah sekalian, selain Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba, maka semua masjid sama. Tidak ada bedanya. Iya. Walaupun itu masjid bersejarah. Walaupun itu masjid bersejarah. Tidak ada bedanya dengan masjid yang baru dibangun. Tidak boleh kita katakan karena itu masjid bersejarah, ada sejarah perjuangan, maka sholat di situ lebih afdal. Tidak. Justru itu yang terlarang. Ketika kita melebih-lebihkan sesuatu tanpa dalil, itulah namanya gulu. Melampaui dalil. Iya. Jadi paling tidak ini tiga jawabannya. Makanya jemaah sekalian, terkait jawaban yang pertama tadi, kalau seandainya ada kuburan berdekatan dengan masjid. Ada kuburan berdekatan dengan masjid. Itu kompleks kuburan, ini kompleks masjid. Maka tidak masalah. Tidak masalah. Selama dia masih di area yang berbeda. Jadi tidak masalah. Apa namanya, pekuburan Baqi sekarang juga sudah berada di samping Masjid Nabawi. Karena semakin banyak yang dikubur di situ, dan semakin luas pelebaran Masjid Nabawi, akhirnya hari ini, halaman Masjid Nabawi itu sudah berdampingan dengan pekuburan Baqi. Jadi itu tidak masalah. Begitulah kuburan Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi. Sudah berdampingan, walaupun berdampingannya dalam bentuk kuburan beliau terkurung di dalam, tapi keduanya adalah area yang berbeda. Iya. Pelajaran yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarun yajri alaihi ma yajri alal basyari minal mauti wa syiddatin naz'i. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Buktinya apa? Tertimpa kepada beliau apa yang tertimpa kepada manusia biasa, yaitu kematian dan sakitnya menghadapi sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, buktinya beliau telah wafat sebagaimana semua manusia akan wafat. Dan ini juga ditegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah bashar, manusia, mithlukum, seperti kalian. Jadi ayat ini tegas sekali. Aku adalah manusia seperti kalian. Artinya, beliau tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak rububiyah, tidak pula uluhiyah. Beliau tidak punya sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak punya hak sedikit pun untuk disembah atau dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah tegaskan di dalam Al-Quran tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qalbika min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan manusia sebelum engkau wahai Muhammad memiliki sifat kekal. Apakah apabila engkau mati lalu mereka kekal? Tidak. Engkau mati, mereka juga mati. Sama, tidak ada bedanya. Ini dalil juga dijadikan para ulama untuk menegaskan Nabi Khidir alaihi salam telah wafat. Karena ada sebagian orang berpendapat Nabi Khidir alaihi salam masih hidup. Bahkan mereka punya amalan untuk bisa ketemu beliau. Dan juga surat Ali Imran ayat 144. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum? Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kalian akan kembali seperti dulu, yaitu kafir kembali, meninggalkan agama beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Siapa yang murtad, dia hanyalah membahayakan dirinya sendiri. Dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ayat inilah yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika para sahabat hampir tidak percaya orang yang paling mereka cintai telah wafat meninggalkan mereka. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, beberapa hari yang lalu saya sholat zuhur di masjid di daerah Kalimalang. Di depan shof ada seperti hordeng yang membatasi antara bangunan masjid dengan bangunan di depannya. Karena penasaran saya intip. Dan ternyata di belakang tirai atau hordeng depan shof sholat tersebut ada banyak kuburan di depan kiblat atau ruangan, dan hanya dihalangi dengan tirai hordeng. Apa hukumnya saya sholat di masjid tersebut? Ini yang paling parah. Ini kondisi masjid yang paling parah. Apabila kuburannya ada di dalam ruangan dan di arah kiblat. Ya. Hadis-hadis yang telah kita sebutkan adalah hadis-hadis yang bersifat umum, yaitu dimanapun posisi kita dan dimanapun posisi kuburan, mau di samping kiri atau kanan atau belakang atau depan, itu terlarang berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Karena hadisnya bersifat umum. Contohnya yang barusan kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Maksudnya boleh kita beribadah padanya kecuali pekuburan dan WC. Jadi hadis-hadis ini bersifat umum, sehingga mencakup dimanapun posisi kita dan dimanapun posisi kuburan. Dan juga ada khilaf ulama, itu kuburannya satu, apakah sudah dihukumi sebagai pekuburan yang dilarang sholat padanya, atau harus lebih dari satu. Maka hadis bersifat umum. Hadis bersifat umum, enggak ada bedanya, sehingga tidak ada bedanya mau satu atau dua atau banyak. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini keumuman hadis-hadis. Tetapi kalau posisi kubur di depan, itu ada adi hadis yang khusus lagi yang melarang, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu sholat menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. Jadi, kalau posisi kuburan itu di depan, ada hadis yang khusus untuk melarang. Makanya, ini yang paling parah. Ya, larangannya lebih besar dibandingkan dia berada di samping kiri atau kanan atau di belakang. Ya. Jadi selama dia masih dalam masjid atau area masjid, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Bagaimana cara menasihati ayah yang suka mendatangi kuburan keramat sampai beberapa hari tidur dan sholat di dekat kuburan? Sudah anda nasihati, namun tidak menerima alasannya ziarah dan hanya sebagai perantara. Ya, tidak ada cara terbaik kecuali menyampaikan dalil. Tidak ada cara terbaik untuk menasihati kecuali menyampaikan dalil-dalil. Itulah manfaatnya kita pelajari bab ini. Agar kita paham dalil-dalilnya, namun kita harus lagi berusaha untuk menghafalkannya. Lalu kita sampaikan, ini cara yang terbaik. Iya. Kemudian, apa alasannya? Coba kita bahas apa alasannya. Dan kita cari caranya bagaimana jawaban-jawaban para ulama terhadap syubhat-syubhat mereka. Karena memang banyak syubhat. Tadi saya sudah sebutkan dua syubhat. Mereka berdalil dengan kuburan Rasulullah SAW. Sudah kita bantah. Mereka juga berdalil bahwa dilarang karena ada najis. Oke, sudah kita bantah tadi. Jadi apa alasannya? Coba cari tahu dan kita bantah alasan-alasannya dengan jawaban-jawaban para ulama. Iya. Jadi cara terbaik menyampaikan dalil-dalil. Yang penting kita sampaikan. Setelah itu kita doakan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Apakah boleh berziarah ke makam orang soleh dan sakti menurut mereka yang berziarah? Jemaah sekalian, semua orang yang mengklaim punya kesaktian, itu semuanya adalah dukun. Karena kalau dia wali Allah, dia tidak mengklaim punya kesaktian. Dan tidak mungkin juga dia seorang nabi dan rasul. Karena setelah diutus Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi dan rasul yang lain. Kalau dia nabi dan rasul, maka kesaktiannya sebenarnya bukan kesaktiannya, tapi mukjizat yang Allah perjalankan pada dirinya. Kalau dia wali Allah, lalu dia punya kesaktian, sebenarnya juga bukan kesaktiannya, tapi karomah. Dan karomah itu Allah yang perjalankan pada diri wali tersebut. Dan wali Allah tidak mungkin mengklaim punya kesaktian. Dan karena karomah itu Allah yang perjalankan, sehingga tidak mungkin seseorang kapan saja dia pingin datang kesaktiannya, muncul kesaktiannya. Kapan saja dia ingin perlihatkan, muncul kesaktiannya, itu enggak mungkin. Maka yakinlah itu adalah permainan setan, sihir. Jadi enggak ada, tidak ada dalam Islam ilmu kesaktian. Jadi enggak ada ceritanya orang-orang sakti dalam Islam. Itu adalah semuanya dukun. Iya. Bukan orang soleh. Adapun berziarah kepada orang soleh, itu hal yang sunnah. Berziarah kepada orang soleh, berziarah kepada keluarga kita, berziarah kepada umumnya kaum muslimin, itu hukumnya sunnah. Yang kita bahas bukan masalah ziarahnya, tapi berlebih-lebihannya mereka dalam kuburan tersebut. Ada yang sampai tingkat bid'ah, ada yang sampai tingkat syirik. Contohnya yang bid'ah, menentukan hari khusus berziarah. Tidak ada dalilnya. Berziarah kubur boleh kapan saja. Tidak boleh kita tentukan awal Ramadan misalkan, atau bertepatan dengan hari raya, atau bertepatan dengan hari kematiannya. Maka ini termasuk bid'ah. Iya. Yang syirik itu tadi, berdoa kepada penghuni kubur itu, menganggap kuburannya bisa memberikan berkah. Iya. Atau meyakini kalau berdoa di situ lebih afdol, maka ini adalah bid'ah. Dia berdoanya masih kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Tapi dia yakin karena orang soleh yang dikubur, maka berdoa di situ lebih afdol, maka itu adalah bid'ah. Jadi bukan ziarahnya yang terlarang, tapi bid'ah dan syiriknya yang terlarang. Ziarah kubur itu sendiri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tolong jelaskan makna menyembah. Karena selama ini kami memahami menyembah adalah ketika kita rukuk atau sujud. Jadi pertanyaannya makna ibadah. Makna ibadah. Makna ibadah itu kalau secara bahasa adalah al-khudu wa-dhul, ketundukan dan kehinaan. Ketundukan dan kehinaan. Dan jemaah sekalian, makna syariat dan makna bahasa selalu memiliki hubungan. Walaupun mungkin ada sisi-sisi perbedaan, tapi mesti ada kesamaan. Iya. Jadi memahami makna bahasa bisa memberi gambaran kepada kita tentang makna syariatnya. Adapun secara syariat, para ulama menjelaskan makna ibadah itu dari dua sisi. Dari dua sisi. Sisi yang pertama terkait dengan amalan yang kita kerjakan. Perbuatan yang kita kerjakan. Apa itu ibadah? Maka definisi yang terbaik, kata para ulama, definisi yang terbaik adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup, satu nama yang mencakup setiap ucapan dan perbuatan, setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak amalan zahir, yang tersembunyi amalan hati. Inilah definisi ibadah apabila dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi, amalan yang kita lakukan. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, apabila dilihat dari sisi at-ta'abbud bihi, keadaan orang yang beribadah. Keadaan orang yang beribadah. Maka ibadah itu maknanya adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, disertai cinta dan pengagungan. Ini adalah definisi ibadah dilihat dari sisi orang yang mengamalkan ibadah. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya disertai dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian, ini definisi ibadah. Nah, kemudian untuk menentukan sesuatu ibadah juga membutuhkan dalil. Juga membutuhkan dalil. Sehingga apabila ada dalil yang menegaskan itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Dan inilah pembahasan Kitabu Tauhid. Pembahasan Kitabu Tauhid menjelaskan tentang macam-macam ibadah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau kita sudah tahu itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Dan dalil menunjukkan, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Sebagaimana sudah kita lewati, doa itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, itu adalah ibadah. Bernazar juga ibadah. Ini adalah bab-bab yang sudah kita lewati dalam kitab ini. Insyaallah ta'ala nanti akan datang juga bab-bab yang lain tentang macam-macam ibadah. Jadi kesimpulannya adalah dalil-dalil menunjukkan ibadah itu ditetapkan dengan dalil. Ibadah itu ditetapkan dengan dalil. Adapun definisi yang disebutkan para ulama itu hanya membantu kita memahami apa itu ibadah. Tapi hakikat ibadah ditetapkan dengan dalil. Sehingga apabila dalil telah menetapkan itu adalah ibadah, tidak boleh lagi kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Kenapa beberapa ulama salaf kita masih mengambil kutipan pendapat Imam Ibnu Hazm? Padahal beliau tergelincir dalam masalah asma' wa sifat dan hukum musik. Apa patokan kita masih boleh mengambil ilmu dari ulama yang ada kesalahannya? Jemaah sekalian, bukan hanya Ibnu Hazm, tapi beberapa nama-nama besar tergelincir dalam kesalahan, dan kesalahan itu sebenarnya fatal dalam bab akidah, terutama dalam al-asma' wa sifat. Disebutkan Imam Nawawi juga punya kesalahan dalam bab asma' wa sifat. Begitu pula Ibnu Hajar, begitu pula Al-Baihaqi. Ini semua nama-nama besar. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, kenapa mereka tidak dianggap sesat oleh para ulama Ahlus Sunnah yang datang kemudian? Karena mereka diberi uzur. Mereka diberi uzur. Kenapa mereka harus diberi uzur? Sementara yang lain, ada yang sesat yang sama tapi tidak diberi uzur. Karena para ulama mengenal mereka sebagai orang-orang yang menetapkan manhajnya adalah Ahlus Sunnah. Jadi dasar manhajnya adalah Ahlus Sunnah. Berpegang teguh dengan dalil, mengagungkan dalil, tidak mengagungkan akal. Jadi mereka enggak bisa disebut Asy'ariyah, enggak bisa. Orang-orang mengatakan Nawawi Asy'ariyah, kemudian Ibnu Hajar Asy'ariyah, Al-Baihaqi Asy'ariyah. Tidak, mereka bukan Asy'ariyah, mereka Ahlus Sunnah yang tergelincir dalam kesalahan. Kenapa mereka enggak bisa disebut Asy'ariyah? Karena dasar manhaj mereka adalah Ahlus Sunnah, tidak sama dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah dasar manhajnya beda. Dia mengagungkan akal. Kalau para ulama ini, mereka adalah ulama yang mengagungkan dalil. Para penuntut ilmu pasti tahu, pasti kenal ulama-ulama ini. Selalu berusaha berbicara dengan dalil dan mengagungkan pendapat-pendapat salaf. Mengagungkan pendapat-pendapat salaf. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Hanya saja ada yang pantas diberi uzur, ada yang tidak. Jadi, walaupun ulama-ulama ini memiliki kesalahan fatal, tapi dasar manhaj mereka tidak menyimpang. Usulnya atau cara mereka beragama tidak menyimpang. Mereka mengagungkan Al-Quran, mengagungkan hadis, mengagungkan sunnah Nabi SAW. Beda dengan ahlul bid'ah. Dasar mereka beragama mengagungkan akal, mengagungkan pendapat-pendapat mereka. Kadang mereka sudah jelas ayat, tapi pendapat mereka yang lebih mereka utamakan. Iya, jadi bedakan antara kesalahan para ulama Ahlus Sunnah dan kesalahan Ahlul Bid'ah. Iya. Jadi barangkali itu alasannya. Ya, sebagai contoh masalah hukum musik. Ibnu Hazm bukan sengaja berpaling dari hadis, tapi beliau menganggap hadisnya dhaif. Beliau menganggap hadisnya dhaif. bukan tahu hadisnya sahih, lalu jelas-jelas dia tolak. Kalau ahlul bid'ah, berani mereka. Walaupun hadisnya itu sahih, berani mereka tolak dengan alasan, ah itu gak masuk akal. Atau itu harus ditakwilkan. Ya, mereka takwilkan sesuai selera mereka. Menakwil tanpa dalil. Ya. Jadi gak sama antara kesalahan para ulama ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya melangkahi dan menginjak kuburan? Dan apakah sholat di masjid yang ada kuburannya tetap diterima? Kemarin sudah kita bahas. Pendapat yang paling kuat insya Allah, sholat di kuburan, status sholatnya tergantung niatnya. Kalau dia niat mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak diterima. Bahkan bukan hanya sholat yang itu, semua sholatnya terhapus, semua ibadahnya terhapus. Karena itu adalah syirik besar. Dia sholat dengan niat mengagungkan penghuni kubur tersebut. Dia juga niat menyembah Allah. Tapi dia juga niat mengagungkan penghuni kubur. Nah jemaah sekalian, disinilah bermanfaat definisi ibadah itu tadi. Dan ulama menyebutkan definisi ibadah tentu berdasarkan dalil. Tentu berdasarkan dalil. Ibadah itu pengagungan. Makanya orang yang menghina syariat, dia menjadi kafir. Karena dasar ibadahnya hancur. Pengagungannya hancur. Jadi ketika ada orang sholat dengan maksud mengagungkan selain Allah, itu sholat yang syirik. Itu sholat yang syirik. Apalagi dia sama sekali gak ada niat menyembah Allah. Tentu itu lebih parah lagi. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke Masjid Nabawi, tujuannya sholat di sana untuk apa? Untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah melakukan syirik besar. Jangankan sholatnya yang itu, semua ibadahnya terhapus. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kebetulan sholat di situ. Dia tahu ada kuburan, sengaja dia sholat di situ. Tapi dia nggak ada maksud mengagungkan penghuni kubur tersebut. Maka dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Di satu sisi dia mendapatkan dosa, namun sholatnya tetap sah. Artinya dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi dia harus bertobat dari perbuatan dosanya tersebut. Baik, jadi itu soal diterima atau tidak, sah atau tidak sholat dia. Baik, adapun tentang melangkahi dan menginjak kuburan, maka ini terlarang. Ada hadis Rasulullah SAW melarang hal tersebut dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan At-Tirmidzi. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, nahan nabiyyu SAW ayyujassasal kubur wa ayyuktaba alaiha wa ayyubna alaiha wa antuta. Rasulullah SAW melarang menyemen kuburan dan melarang menulis di atasnya, dan juga melarang membangun di atasnya, dan melarang diinjak. Melarang kita untuk menginjak kuburan tersebut. Iya. Adapun tentang melangkahi, memang tidak ada dalil secara nas, tapi dapat dipahami dari keseluruhan dalil. Contohnya hadis yang baru kita bacakan. Kenapa Nabi SAW melarang kita menginjak kuburan? Begitu pula hadis yang kita sebutkan tadi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atasnya. Kenapa ada larangan menginjak kuburan? Kenapa ada larangan duduk di atas kuburan? Karena kemuliaan seorang muslim. Melangkahinya kan itu menunjukkan tidak memuliakan dia. Maka menunjukkan itu terlarang. Jadi apapun perbuatan kita yang bermakna tidak memuliakan orang yang sudah wafat itu, maka tidak dibolehkan dalam syariat. Tidak dibolehkan dalam syariat. Iya. Bahkan kita pakai sandal pun gak boleh. Masuk ke area kuburan, pakai sandal tidak boleh. Jadi jamaah sekalian, kuburan itu tidak boleh diperlakukan secara berlebih-lebihan, tapi juga tidak boleh diremehkan. Seorang muslim, dia mulia hidupnya maupun wafatnya. Ya. Bagaimana hukum prank dalam Islam? Hukumnya haram, tidak boleh. Dan termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman. Kezalimannya bisa macam-macam. Seperti sekedar membuat seorang muslim itu khawatir, takut, itu sudah zalim. Itu sudah zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Jadi haram membuat dia khawatir, membuat dia takut. Dan juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang bercanda seperti itu. Seseorang disembunyikan barangnya sehingga dia khawatir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jadan." Janganlah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya apakah main-main ataukah sungguh-sungguh. Jadi jelas dilarang. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha." Barang siapa mengambil tongkat milik saudaranya, hendaklah dia kembalikan. Ini ada kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mirip seperti prank di zaman sekarang. Disembunyikan barangnya supaya dia ketakutan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Iya. Dan minimalnya itu adalah hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat di sini baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Ya, ini tanda baiknya Islam seseorang. Jadi orang yang suka melakukan hal yang sia-sia menunjukkan Islamnya tidak baik. Dan semua perbuatan sia-sia bisa menjadi pintu setan kepada yang haram. Tertawa itu jemaah sekalian, hal yang mubah. Bahkan terkadang sunnah kita membuat saudara kita tertawa, tapi dengan syarat. Minimal syaratnya dua. Satu, tidak mengandung dosa. Contohnya berdusta. Enggak boleh. Demi membuat orang lain tertawa, lalu kita dusta. Banyak kan yang melakukan prank lalu berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan keras. Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia. Jadi tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka. Satu yang pertama, dua yang terakhir. Maka ini syarat yang pertama. Membuat orang tertawa terkadang boleh, bahkan hal yang baik. Ya, enggak bagus juga pergaulan kalau tegang terus. Ya. Baik, bagus kita bersama sahabat-sahabat ketawa, senyum. Iya. Tetapi dengan syarat tidak mengandung dosa seperti berdusta. Syarat yang kedua, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthirud dhahik fa inna katsratad dhahik tumitul quluba." Jangan kamu banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Maka bagaimana lagi kalau dakwah dari awal sampai akhir tertawa terus? Ya. Jadi itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.